Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashadu an la ilaha illallah waliyus salihin. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Amma ba'd. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ikhwati wa akhwatil kiram. Sebenarnya saya datang ke sini untuk ikut PWS sama sebagai wali santri seperti Bapak Ibu sekalian. Tapi dengan sangat mendadak sampai kantor tadi diminta untuk sedikit menyampaikan apa yang bisa disampaikan. Yang sebenarnya yang disampaikan oleh Ustadz kita Muhammad Rafi' Hafizahullah sudah sangat cukup, sudah bisa dipahami dan menjadi satu hal yang memang sangat penting untuk kita laksanakan bersama. Bagaimanapun, anak kita ini adalah karunia yang terbilang paling mahal dari apa yang kita miliki. Mobil memang kita punya sebagiannya, motor mungkin kita punya sebagiannya, rumah juga demikian. Dan itu semua tidak bisa menyambung kemaslahatan setelah kita meninggal nanti. Para anbiya wal mursalin juga dititipi abna wal aulad. Walaqad arsalna, sungguh kami telah mengutus rusulan min qablika, para rasul sebelum wahai Nabi SAW, wa ja'alna lahum azwaja wa dzurriyyah, dan kami jadikan untuk mereka istri-istri dan anak keturunan. Maka untuk itu mujahadah, perjuangan mendidik dan membentuk anak-anak kita, mari kita semangat, mari kita bersabar. Sesuatu yang mahal tidak akan mungkin didapat dengan proses yang mudah. Laulal masyaqqatu lasadan nasu kulluhum. Kalau bukan karena adanya kesulitan, adanya problem yang harus kita hadapi, niscaya semua orang akan menjadi mulia. Bihamdillah tabaraka wa ta'ala, kita yang berdomisili di Purwokerto dan sekitarnya diberi kemudahan tempat, diberi kemudahan pengampu-pengampu asatidzah hafizahumullah. Kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling berta'awun dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, ya, membentuk anak kita. Ikhwah tidak sedikit, akhwat tidak sedikit, anak-anak kita juga temannya tidak sedikit. Karena bagaimanapun ketika jumlah itu lebih sedikit, itu juga mempersulit pendidikan anak kita. Bah, saya gak mau sekolah lah, temannya cuma 2 biji. Mungkin kan? Mungkin. Terkendala pengajarnya kurang, terkendala tempatnya yang belum layak. Kekurangan memang ada, tapi kita harus sadar bahwa di tempat kita ini, di Purwokerto, di Banyumas, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala banyak memberikan kemudahan. Tinggal kitanya sebagai orang tua, mari bersabar, tulus, ikhlas, dan jangan cepat putus asa dan menyimpulkan, karena yang namanya pendidikan anak memang panjang urusannya. Bahkan sampai kita nanti berumur, anak-anak tersebut masih terus perlu kita awasi. Tidak kemudian setelah mereka menikah, punya cucu, kemudian terus seperti kita biarkan. Orang tua tetap memiliki peran sebagai orang tua. Sampai kapanpun anak itu hidup atau pada level umur tertentu. Maka ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau seandainya kita menyia-nyiakan perjuangan ini, padahal dalam kenyataannya likulli qaumin waris, setiap kaum itu ada penerusnya, tidak terbayangkan generasi-generasi muslimin yang tidak bisa meneruskan Islam. Tidak terbayangkan muncul dari generasi berikutnya adalah orang anak-anak yang tidak bisa beribadah, anak-anak yang tidak berguna untuk lingkungan, nusa, bangsa, bahkan sebelumnya untuk dirinya sendiri dan lingkungan terdekat. Khotaru ihmali tarbiyatil abna, sangat benar-benar mengkhawatirkan apabila kita menyia-nyiakan pendidikan mereka. Oleh karenanya ancaman dari Nabi alaihi salatu wasalam, ya, ancaman dari Nabi alaihi salatu wasalam bagi mereka yang menyia-nyiakan orang-orang yang ada di bawahnya. Ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harramallahu 'alaihi al-jannah. Di dalam Sahihain dari Ma'qil bin Yasar al-Muzani radhiyallahu ta'ala an, tidaklah seorang hamba yang Allah Subhanahu wa ta'ala amanahi ra'iyah. Ini artinya memang rakyat, tapi yang dimaksud adalah setiap orang yang kita bawahi, termasuk anak dan istri kita. Ya. Yamutu yauma yamut. Kalau seandainya dia meninggal dalam keadaan ghasyun li ra'iyatih, dalam keadaan tidak amanah dengan yang dia bawahi, baik anak, baik istri, ataupun yang lebih umum dari itu, illa harramallahu 'alaihil jannah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengharamkan atasnya surga. Jangan sampai kita rugi hanya sebatas anak tidak bisa mendoakan kita setelah kita meninggal, tapi kita diharamkan dari al-jannah sebab kita menyia-nyiakan pendidikan anak-anak kita. Ini merupakan ancaman bahwa seorang yang menyia-nyiakan pendidikan anaknya di antara bentuk rakyat tadi, ya, dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Dosa yang sangat besar dan khainun. Dia terbilang orang yang khianat akan titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu, la takhunullaha war rasul, wa takhunu amanatikum, wa antum ta'lamun, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah, wa anna allaha indahu ajrun azim. Wahai mukminin, wahai mukminat, jangan kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya dan mengkhianati amanah. Amanah itu artinya yang dipercayakan kepada kalian. Wa antum ta'lamun, dalam keadaan kalian mengerti ini amanah. Diulang-ulang oleh asatidzah, anak amanah, kan memang sudah diulang-ulang. Wa'lamu, ketahuilah, hanyalah harta dan anak-anak kalian adalah ujian. Amanahkah kamu atau tidak amanah? Wa'lamu annallaha 'indahu ajrun 'adzim, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala di sisinya pahala yang besar. Tarbiyatul abna, mendidik anak kita dengan segala kesulitan dan problemnya. Kadang ekonomi, kadang perilaku, kadang-kadang banyak sekali pernak-pernik dalam pendidikan anak ini. Kita ingat sabda Nabi alaihi salatu wasalam, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala gham Hatta syaukata yushakuha illa kaffarallahu biha khotoya. Tidaklah menimpa seorang mukmin keletihan, rasa sakit. Mendidik anak itu letih. Ya, mengajak murojaah anak itu capek. Ya. Sakit kadang manggil anak, ayo murojaah, enggak datang-datang sakit hati orang tua. Itu baru bab murojaah. Belum lagi ketika melihat anak belum bisa mengamalkan ilmu yang telah dia pelajari. Ya. Naam, menahan diri untuk tetap sabar juga sakit. Wala wasabin wala hammin wala gham. Sampai pun duri yang menusuk akan menjadi kafarah. Kita ingat hadis seperti ini. Sehingga kita ketika antar jemput, kayong panas, kesel, sebarang-sebarang. Kita mengharap pahala dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita capek, ya, kerjasama dengan asatidzah, dengan pengurus. Bekerja sama dengan istri. Untuk berkoordinasi, mencetak anak soleh ini, kita mengharap pahala terus. Karena kata sebagian salaf, mereka mengatakan, sebagian dosa orang tua itu tidak akan terhapus, kecuali dengan sulitnya mendidik anak. Ya. Jadi, sakit, nangis, capek, itu kadang-kadang karena Allah ingin menghapus dosa kita. Allah subhanahu wa ta'ala ingin menghapus dosa kita. Maka, di antara yang paling penting juga dalam urusan tarbiyatul abna ini, jangan sampai lepas kontrol mendoakan jelek anak-anak. Jangan mendoakan jelek anak-anak banget sumpek ya. Kita banget sumpek banget ini anak ya. Belum bisa dewasa, belum bisa mengerti. La tadru ala auladikum. Jangan mendoakan jelek anak-anak kalian. Jangan. Karena bisa berefek nanti dia besar sulit dapat ilmu. Dia besar menikah gampang cerai. Dia besar bekerja enggak tematan ya. Artinya di sini enggak cocok, di sini enggak cocok. Rezekinya jadi sulit, urusannya jadi sulit. Ternyata kena doa ibu bapaknya di saat kecil. Mungkin enggak? Mungkin. Jadi hati-hati. Karena yang namanya anak membuat kita itu marah, membuat kita itu sedih. Ingat sabda Nabi alaihi salatu wasalam, la tad'u ala auladikum, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jangan sekali-kali mendoakan jelek anak kita. Ya. Marah wajar, kita bukan robot, kita manusia. Wajar kita itu marah. Tapi jangan sampai hancur semuanya karena dengan doa buruk pada anak-anak kita. Ketika kita sangat marah, pertama diem, kemudian yang kedua bilang, Allah yahdik, semoga Allah memberi hidayah kepadamu wahai anakku. Dah, itu saja. Jangan berlebihan. Karena kalau dilebih-lebihkan nanti, khawatir kita terjatuh pada apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena anak ini nanti efeknya jauh, mereka akan tetap hidup. Lah kalau ternyata mereka mendapati apa yang didoakan oleh orang tuanya jelek setelah orang tuanya meninggal, mereka tambah sedih. Gimana saya minta maaf sama orang tuanya? Orang tua sudah enggak ada lagi. Naam. Quraisy, ahli ibadah Bani Israel. Quraisy, ahli ibadah Bani Israel. Dia ini tidak mendatangi panggilan ibunya karena sholat sunnah. Panggilan hukumnya wajib didatangi, panggilan orang tua. Sholat, sholatnya sunnah. Beliau dengan keterbatasan ilmunya akhirnya memilih sholatnya dilanjutkan. Itu saja didoakan. Semoga kamu tidak akan mati sampai bertemu dengan mumisat atau melihat wajah-wajah wanita-wanita nakal terjadi. Coba, na'udzubillah, kalau sampai orang tuanya bilang, kamu tidak akan meninggal kecuali setelah berzina. Bahaya enggak? Bahaya sekali. Naam, artinya mendidik anak itu memang letih, memang mujahadah, memang berjuang, sabar. Alhamdulillah kita enggak sendirian. Ya, ada asatidzah, ada pengurus. Tinggal apa yang diminta oleh asatidzah tadi disampaikan sebelum tausiah, kita berusaha penuhi. Ya. Naam, kalau kita sekarang udah wis sekolahan Al-Faruq bubar, baik bubar. Bapak-bapak ambil sendiri-sendiri anaknya, diwulang dewek-dewek. Lah kan ora pandemi, ya wis disetting pandemi baik. Sulit enggak kita? Sulit. Nah udah kita setting pandemi wis. Jadi didik sendiri-sendiri, ya keluarnya apakah menjadi Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin, apa menjadi siapa? Kan begitu. Maka kadang barakallahu fikum kita harus saling mengerti naam problem baik sekolahan, pengampunya, dan apa yang bisa kita berikan kepada mereka. Karena sebenarnya tugas sekali lagi adalah tugas kita, bukan tugas mereka. Tugas kita. Jangan pernah kita berlebihan memojokkan mitra. Asatidz kita kan mitra. Ya, sekolahan itu mitra. Tugasnya tugas kita, yang suka disudut-sudutkan, yang salah mitra, mitra, mitra. Lah kamunya ini yang sebagai penerima tugas resmi dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak sadar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua, kepada asatidz, kepada aulia aulia utullab, kesabaran. Demikian pula kemudahan di dalam mendidik anak-anak kita semua, karena bagaimanapun mereka adalah penerus, ya, penerus da'watus salafiyah, mereka penerus naam daripada naam dinul anbiya wal mursalin. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya minta maaf, ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.